Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Hadis berikutnya kata Al-Hafiz Abu Al-Fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim, Abdullah bin Zaid bin Asim, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya di beri dihadirkan padanya, ya, diberi bithrutsai mud, wadah berisi 2/3 mud, ya, thulutsai mud artinya 2/3 mud. Faja'ala, maka Nabi alaihi salatu wassalam yakni berwudu dengannya. Faja'ala yadluku dhira'ayhi, maka Nabi alaihi salatu wassalam menggosok kedua lengannya, menggosok kedua lengannya, yakni dari ujung jari sampai ke siku. Akhrajahu Ahmad, hadits ini riwayat Ahmad, wa sahihahu Ibnu Khuzaimah, dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Penjelasan riwayat hadis ini sebagaimana telah kita dengar, sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Yang mengeluarkannya adalah Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Oleh karena itu Ibnu Hajar mengatakan wa sahihahu Ibnu Khuzaimah. Ibn Khuzaimah mensahihkan, menilai sahih, artinya Ibn Khuzaimah mengeluarkan hadith ini dalam sahihnya. Baik. Hadith ini juga dikeluarkan oleh Al-Hakim. Hadith ini juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan mengatakan, Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarat Muslim. Sahih menurut syarat Muslim. Kata Al-Dhahabi mengomentari Al-Hakim, sesuai dengan syarat Muslim, sesuai dengan syarat Muslim. Artinya Al-Dhahabi setuju dengan Al-Hakim, menilai riwayat ini sahih sesuai syarat Muslim. Artinya hadis ini sebenarnya memenuhi syarat Al-Imam Muslim, memenuhi syarat hadis yang sahih pada versi Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim, tetapi Al-Imam Muslim tidak mengeluarkannya dalam Sahih Muslim. Itu maksudnya. Baik. Al-Albani rahimahullah juga menilai hadis ini sahih dalam Sahih Abi Dawud. Dalam Sahih Abi Dawud. Baik. Fikih hadis, fikih hadis ada dua masalah yang terkandung pada hadis ini. Ada dua masalah yang terkandung pada hadis ini. Hadis yang masalah yang pertama tidak sepantasnya boros dalam penggunaan air wudu. Perhatikan baik-baik masalah ini. Karena ini banyak dilanggar. Banyak dilanggar. Yaitu pemborosan air ketika berwudu. Lebih banyak terbuang daripada yang dipakai. Apalagi pakai apa? Sekarang pakai keran. Ya. Keran yang mengucur deras. Lebih banyak yang terbuang daripada yang dipakai berwudu. Padahal air itu tidak gratis. Diisap pakai listrik pakai pulsa pakai uang harta, mencarinya pakai tenaga, ya ada yang terugikan di sana dan mengandung pemborosan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya dijaga. Baik. Jadi tidak sepantasnya boros. Hendaknya mengirit air secukupnya tanpa melalaikan dari yang wajib dan sunnah wudu. Ya. Di sini Nabi alaihi wasallam berwudu hanya menggunakan berapa coba? Tsulutsai mud, 2/3 mud. 2/3 mud itu hanya segini. Tidak, sekitar ini. Nah, satu mud itu, ya, satu mud itu jika kita hitung, ya, ini kan sebenarnya satuan takaran. 4 mud senilai 1 sa'. 4 mud senilai 1 sa'. Nah, kita biasa mendengar 1 sa' nabawi jika sudah dialihkan ke bobot, ya, sekitar kurang lebih 3 kg gandum atau beras. 1 sa'nya, ya, menampung gandum atau beras kurang lebih 3 kg. Itu 1 sa'. Sementara 1 sa' itu 4 mud, berarti 3 kilo per 4. Nah, itu baru dapat 1 mud. Dikurangi lagi karena hanya 2/3 mud. Sedikit kan? Nah, di sini Nabi hanya berwudu dengan 2/3 mud. Ini kadar minimal yang digunakan Nabi alaihi salatu wasallam untuk berwudu. Ini kadar minimal, yakni Nabi tidak pernah berwudu dengan kadar air yang lebih sedikit dari ini. Ini yang terkecil. Kadar air yang pernah digunakan oleh Nabi 2/3 mud. Tidak sampai 1 mud. Dan kadar maksimal yang dipakai Nabi alaihi salatu wasallam berwudu adalah 1 mud. 1 mud. Hanya 1 mud. Itu kadar terbanyak yang pernah dipakai Nabi alaihi salatu berwudu. Sebagaimana pada hadis yang akan datang di akhir bab dalam kitab Bulughul Maram akan kita dapati. Jadi nasihat bagi yang berwudu yang menggunakan keran-keran air, jangan diputar full, ya. Jangan difullkan. Nah, setengahnya saja atau kurang dari itu. Jadi yang mengucurnya sedikit, ya. Atau jika ingin cepat ketika menampung air, ya, full, tetapi ketika sudah tertampung air di tangan, tutup kembali. Adapun kebiasaan keumuman orang, ya, buka keran, dipulkan, mengucur deras sekali, kemudian menampung air untuk berwudu di tangannya, setelah itu dia membasuh, dibiarkan itu mengucur, lebih banyak terbuang daripada yang dipakai. Nah, deras sekali, terbuang-buang. Nah, perhatikan ini. Ya, kita berusaha untuk beramal dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam agar barokah. Baik. Ya. Bukan berarti mengirit sampai ada bagian yang tidak terbasuh. Nah, tentunya diirit dengan kadar yang cukup, tetap cukup untuk membasuh seluruh anggota wudu. Nah, jadi intinya sesuai kebutuhan, secukupnya, ya. Jangan pemborosan, jangan membiarkan air terbuang begitu saja. Baik, yang kedua. Oleh karena itu sebenarnya jika kita berwudu melalui wadah bukan melalui keran air, maka akan lebih mendekati. Jika kita pakai gayung misalkan, gayung, ya, dan semisalnya. Nah, itu terukur. Kita mencelupkan tangan kita ke wadah tersebut, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu lebih mendekati. Nah, tetapi adanya kerana itu kemudahan. Yang penting bagaimana cara kita menggunakannya, seperti yang Ana arahkan tadi. Jadi jangan dibuka terlalu, ya, besar, ya, pelan-pelan saja. Nah, baik, jika memungkinkan setiap kali menampung air ditutup, ketika hendak menampung lagi dibuka lagi, begitu. Nah, jika kerepotan maka dikecilkan agar tidak terbuang banyak. Yang kedua, masalah kedua, syariat menggosok anggota wudu yang dibasuh dengan tangan. Nah, syariat menggosok anggota wudu yang dibasuh, yakni digosok dengan bantuan tangan. Karena di sini faja'ala yadluku dhira'ai. Nabi alaihissalam menggosok kedua lengannya. Nah, menggosok kedua lengannya. Dan menggosok, ya, lengan dan semisalnya ketika berwudu, ketika menggunakan air yang pas, ya, yang kadarnya semisal itu memang dibutuhkan. Nah, karena air yang digunakan sedikit dialirkan di lengan dari ujung jari, ya, atau dari siku, itu butuh karena airnya memang sedikit, jadi butuh dibantu dengan digosok dengan telapak tangan untuk mengedarkannya ke seluruh lengan. Baik. Tetapi apa hukum menggosok di sini? Nah, apa hukum menggosok anggota wudu ketika dibasuh, menggosoknya dengan telapak tangan? Apakah wajib atau mustahab? Jawabannya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Ada dua pendapat. Yang rajih mustahab. Yang rajih, amalan Nabi SAW ini hanya menunjukkan mustahab, sunnah. Kecuali kalian sudah tahu mestinya. Pada pembahasan sebelumnya sudah lewat pembahasan semisal ini. Pada pembahasan menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki. Jadi kecuali kapan menjadi wajib? Kecuali jika air tidak mengalir ke bagian tertentu dari anggota wudu tanpa bantuan tangan, karena minimnya air, sedikitnya air, maka wajib menggosoknya. Maka wajib menggosoknya. Adapun selama air itu tetap mengalir merata ke seluruh anggota wudu, ya, tanpa bantuan tangan menggosoknya, maka tujuan tercapai. Tujuan tercapai tanpa digosok. Sehingga tidak wajib. Jika dibantu dengan digosok, itu hanya mustahab. Sebagaimana amalan Nabi SAW di sini. Ini madhab jumhur ulama. Ini madhab jumhur ulama. Ini yang dirujukkan oleh Ibn Uthaymin dalam Syarah Bulughul Maram, Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Tayyib. Intaina min hadzal hadits. ننتقل إلى حديث بعده وعنه dan darinya siapa Mirha ini kembali kepada sahabat sebelumnya yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an annahu sesungguhnya dia Abdullah bin Zaid bin Asim ra'a pernah melihat an-nabiyya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu mengambil li udhunaihi untuk kedua telinganya ma'an air untuk mengusap kedua telinganya. Khilaf al-ma, selain al-ma air, khilaf al-ma illadhi akhadha li ra'si, khilaf al-ma'i selain air, alladhi yang akhadha li ra'si, beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang dipakainya untuk mengusap kepalanya. Artinya setelah Nabi mengusap kepalanya, beliau tidak langsung mengusap kedua telinganya, tidak digandeng dengan air itu juga, tetapi membasahi lagi telapak tangannya, ya, jadi mengambil air yang baru, membasahi lagi jari kanan kirinya untuk mengusap kedua telinganya. Ini maknanya. Akhrajahul Baihaqi, dikeluarkan oleh Al Baihaqi. Wa huwa inda Muslim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim min hadzal wajhi, min dari hadzal wajhi, jalur riwayat ini, min hadzal wajhi artinya dari jalur riwayat ini, dari jalur riwayat yang sama yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, sumber riwayatnya sama, jalur riwayatnya sama, bilafaz, dengan lafaz, yakni lafaznya berbeda, bilafaz dengan lafaz, wa masaha bi ra'sihi, Nabi alaihi salatu wasalam mengusap kepalanya, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengusap kepalanya, bima'in, dengan air, ghairi fadli yadayh, selain sisa air yang digunakan untuk membasuh kedua tangannya dari ujung jari sampai ke siku, selain air yang tersisa, selain sisa air yang digunakannya membasuh kedua tangannya. Kemudian Nabi mengusap kepalanya, bima'in, dengan air, ghairi fadli yadayh, selain sisa air membasuh kedua tangannya. Wa huwal mahfudhu, dan lafaz ini, riwayat ini yang mahfud, yang terhafalkan dengan benar. Ini riwayat yang mahfud, yang terjaga, yang benar. Artinya riwayat Al-Baihaqi di atas yang pertama, riwayat itu salah. Nah, penjelasan riwayat berdasarkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang telah kita baca, riwayat yang pertama yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi bahwa Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengusap kedua telinganya, Nabi membasahi kembali jari-jemari tangannya setelah mengusap kepalanya. Jadi tidak langsung, ya, dengan bekas air yang dipakai mengusap kepala, tidak langsung dengan itu, tetapi membasahi kembali jari-jemari tangannya untuk mengusap kedua telinganya. Ini Al-Baihaqi. Riwayat ini dhaif. Ini hadis yang dhaif. Lemah. Di sini Ibnu Hajar telah memvonis riwayat ini syadz. Ibnu Hajar di sini memvonisnya syadz. Syadz artinya ganjil. Keliru riwayat. Riwayat yang keliru, salah. Dari mana kita memahami ini? Nah, sudah dijelaskan tadi. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan setelahnya bahwa hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Tadi itu kan riwayat Al-Baihaqi. Ternyata Muslim juga mengeluarkan dalam sahihnya dari jalur yang sama, sumber riwayat yang sama, tetapi lafaz berbeda. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa riwayat Muslim huwal mahfuz, riwayat Muslim ini yang terhafal dengan benar, yang terjaga. Berarti riwayat Al-Baihaqi salah. Bukan riwayat yang terjaga, yang terhafal dengan benar, itu riwayat yang salah. Al-Albani rahimahullah juga menyatakan hal yang sama dalam Ad-Da'ifah. Dalam Ad-Da'ifah. Jilid 2, halaman 423-424. Jadi sudah jelas, riwayat yang benar dan sahih adalah riwayat yang kedua. Yang merupakan riwayat Muslim dalam sahihnya. Sama, fikih hadith. Fikih hadith, ada dua masalah yang terkandung pada hadith ini. Ada dua masalah yang terkandung pada hadith ini. Masalah pertama, disyariatkan membasahi kedua telapak tangan dengan air yang baru untuk mengusap kepala. Perhatikan, disyariatkan membasahi kedua telapak tangan dengan air yang baru untuk mengusap kepala. Kapan mengusap kepala? Mengusap kepala setelah membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku kanan dan kiri. Nah, setelah membasuh kedua tangan kanan dan kiri dari ujung jari sampai ke siku, gerakan berikutnya mengusap kepala. Nah, apakah ketika kita mengusap kepala kita mencukupkan dengan sisa air bekas membasuh kedua tangan kanan dan kiri, ataukah kita membasahi lagi telapak tangan kita dengan air yang baru untuk mengusap kepala? Jawabannya yang pertama apa yang kedua? Jawabannya yang kedua. Kita membasahi lagi kedua telapak tangan kita untuk mengusap kepala. Jadi kita tidak mencukupkan dengan bekas sisa air tadi. Sisa air ya, membasuh kedua tangan. Kita tidak mencukupkan dengan itu. Tapi kita membasahi kembali kedua telapak tangan kita dengan air yang baru untuk mengusap kepala. Ini ditunjukkan oleh riwayat Muslim. Sebenarnya telah kita baca. Wa masaha bi ra'sihi bima'in. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya dengan air ghairi fadli yadai. Selain sisa air membasuh kedua tangannya. Berarti dengan air yang baru. Baik, jelas. At-Tirmidzi yang juga mengeluarkan riwayat Muslim, riwayat yang sama dengan Muslim, riwayat yang benar itu, dalam sunannya setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan, inilah yang diamalkan di sisi jumhur. Inilah yang diamalkan di sisi jumhur ulama, mayoritas ulama. Mereka jumhur, mayoritas ulama berpendapat, disyariatkan membasahi telapak tangan dengan air yang baru untuk mengusap kepala. Jelas? Ini bantahan. Jika ini sudah jelas, ketahuilah bahwa ini bantahan terhadap pendapat yang mengatakan cukup. Dalam mengusap kepala cukup dengan sisa-sisa air membasuh kedua tangan sampai ke siku. Tidak perlu dibasahi lagi tangannya. Cukup dengan sisa-sisa membasuh kedua tangan. Pendapat ini salah. Pendapat ini berpegang dengan sebuah riwayat hadis Ar-Rubai' binti Muawid sebagai syarat saja. Pendapat ini berpegang dengan hadis Ar-Rubai' binti Muawid riwayat Abi Dawud, tetapi hadis itu dhaif. Riwayat Abu Dawud dari Ar-Rubai' binti Muawid ya, dijadikan dalil oleh pendapat ini untuk mencukupkan dengan sisa-sisa membasuh kedua tangan sampai ke siku untuk mengusap kepala. Hadis itu dhaif, gugur pendalilan dengan hadis itu. Dan bertentangan dengan riwayat yang sahih ini dalam Sahih Muslim yang kita baca di sini. Jelas ya? Jadi yang benar pendapat jumhur. Nah, disyariatkan membasahi kembali kedua telapak tangan dengan air yang baru untuk mengusap kepala. Ini masalah pertama. Masalah kedua, disyariatkan mengusap kedua telinga. Disyariatkan mengusap kedua telinga bersambung dengan kepala. Ya, dengan air yang sama, dengan air yang sama tanpa membasahi jari tangan terlebih dahulu dengan air yang baru, ya, dengan air yang sama. Jadi digandeng, disambung. Bagaimana cara mengusap kepala? Ada hadis Abdullah bin Zaid bin Asim yang telah lewat. Nabi membasahi kedua telapak tangannya, kemudian meletakkannya mulai dari bagian depan kepalanya, ya. Kemudian menariknya ke belakang sampai ke ujung kepala yang bertasan dengan tengkuk, yakni bagian ujung belakang. Kemudian ditarik lagi ke depan untuk meratakannya. Jadi jika ada bagian kepala yang belum terkena ketika ditarik ke belakang, misalkan bagian-bagian samping bawah belum terkena, maka ketika ditarik ke depan agak ditarik ke bawah untuk meratakan. Begitu. Tarik lagi ke tempat semula ke depan. Setelah itu langsung disambung dengan mengusap kedua telinga dengan air yang sama ini. Nah, itu maksudnya. Ya. Karena riwayat Al-Baihaqi yang kita baca di kitab bahwa Nabi SAW membasahi kembali jari-jemari tangannya dengan air yang baru untuk mengusap kedua telinganya adalah riwayat yang salah. Maka tidak disyariatkan hal itu. Tidak disyariatkan membasahi kembali jari tangan untuk mengusap kedua telinga. Baik. Ibn Qayyim juga menyatakan secara tegas riwayat bahwa Rasulullah SAW mengambil air yang baru untuk mengusap kepala, untuk mengusap kedua telinganya. Nah, riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya tidak benar. Baik. Seluruh sahabat yang menyifatkan wudu Nabi SAW, tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membasahi kembali jari tangannya untuk mengusap kedua telinganya. Tidak ada. Kenapa? Artinya digandeng, ya, dengan air yang sama, mengusap kepala dan kedua telinga dengan air yang sama, disambung. Kenapa? Karena kita sudah pelajari kedua telinga itu secara hukum bagian dari kepala. Al-udhunani minar ra's. Masih ingat hadisnya? Al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga bagian dari kepala. Nah, secara hukum dalam wudu sebenarnya telah kita lewati. Baik. Yang ada asar dari Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam muwatta'nya. Bahwa Ibnu Umar pernah berwudu membasahi kembali jari jemarinya untuk mengusap kedua telinganya. Dan amalan Ibnu Umar itu berkemungkinan dia melakukan itu karena jari jemari tangannya kering. Setelah mengusap kepalanya, Ibnu Umar mendapati jari jemari tangannya kering sehingga butuh untuk dibasahi kembali dengan air yang baru. Dan memang harus demikian jika kita mendapati, mendeteksi ternyata jari jemari tangan kita setelah mengusap kepala dari depan, ya, ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Setelah itu kita mendeteksi kering, habis. Maka wajib kita membasahi kembali karena tidak ada air yang bisa kita usapkan. Nah, jika kita langsung mengusap kedua telinga padahal sudah tidak ada air yang tersisa, tidak sah. Memang harus kita basahi kembali jika demikian keadaannya. Difahami? Jadi itu tetap diperhatikan. Selama jari jemari tangan. Dan kita tahu ya mengusap kedua telinga. Yang kita lewati tata caranya menggunakan apa? Jari telunjuk dan ibu jari. Jari telunjuk untuk bagian dalam. Ibu jari untuk bagian luar. Jika kita mendapati jari telunjuk dan ibu jari kita masih basah. Spot yang sudah kita pelajari langsung disambung. Tetapi jika kita mendeteksi kering. Tidak ada lagi. Berarti kita harus basahi lagi. Nah, begitu. Difahami ya? Barakallahu fiikum. Dua hadis. Alhamdulillah. Cukup. Nah. Tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.